بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين عزكم الله الحمد لله pada kesempatan بعد المغرب ini Allah Jalla wa'ala memberi kemudahan kepada kita untuk bermuwajahah di masjid ini, di ma'had ini untuk tafaqquh fiddin, talabul ilmi syar'i, mengkaji bimbingan agama Allah Jalla wa'ala dengan bimbingan Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah insyaAllah ta'ala. Semoga majlis kita ini diberkahi Allah Jalla wa'ala, majlis kebaikan, majlis mempelajari kebaikan, menebarkan kebaikan, berbuah kebaikan di dunia wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirinna jazakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah fenomena menghizbikan seseorang, fenomena membid'ahkan, memubtadikan seseorang. Untuk membahas tema ini barakallahu fikum, ada sejumlah mukaddimat, mukaddimah-mukaddimah penting yang itu merupakan prinsip-prinsip dasar bimbingan Islam Sunnah, yang dengan itu insyaAllah ta'ala akan lebih bisa dipahami tema ini. Mukaddimat ini saya ambilkan dari kitab Risalah Asy-Syaikh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Fauzan hafizahullah ta'ala wa'ah, risalah dengan judul Zahir Tabdi' wa Tasyiq wa Takfir wa Dawabituha. Di kitab ini barakallahu fikum Asy-Syaikh hafizahullah ta'ala wa'ah membawakan sejumlah mukaddimah, merupakan kawaid muhimmah, pokok-pokok penting yang wajib kita pahami. Ini merupakan usul sunnah, usul ahli sunnah, usul Islam. Barakallahu fikum. sebelum masuk pada pembahasan tahzib, menghizbikan orang, tabdi', memubtadi'kan orang, takfir, mengkafirkan orang, tafsiq, menfasikkan orang. Mukadimah yang pertama ialah terkait dengan masalah al-lisan. Sebab tahzib, tabdi', takfir, tafsiq, pada umumnya pekerjaan lisan. Lisan yang menyampaikan dia hizbi, dia kafir, dia mubtadi', dia fasik. Amalnya lisan. Ikhwanul Muslimin azakumullah, ma'ruf dalam bimbingan Islam, kita diminta untuk hifzul lisan, menjaga lisan. At-tahdhir min afatil lisan, mewaspadai penyakit-penyakit lisan. Barakallahu fikum. Disebutkan di sini oleh beliau hadis Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, halaman yang keempat. Innal Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ia sahih. Nabi kita Muhammad SAW menerangkan kepada Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, abwabul khair. Di awal hadis disebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. Ini banyak. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ala adulluka ala milaki dhalika kullihi, maukah aku tunjukkan kepada kamu inti dari semua di atas, yang mengikat semua yang di atas, amalan yang menjauhkan dari neraka, mendekatkan kepada surga, pintu-pintu kebaikan. Beliau mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Maka beliau memegang lisannya, lidahnya, sambil mengatakan, kuffa alaika hadza, kamu tahan ini, kamu kontrol ini, lisanmu ini, jaga lisanmu, kontrol lisanmu, pegang lisanmu, tahan lisan kamu. Katanya Mu'adz, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Wahai Rasulullah SAW, apakah kami nanti akan diazab, akan diambil, akan diazab, akan disiksa dengan ucapan kita ini? Qala, belum mengatakan dalam sabdanya, thaqat ya ummuka ya Mu'adz, kata-kata harjikan, kadang baik, kadang buruk. Kali ini harjikan yang mengandung makna tanbih. Wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim, qal au qala ala manakhirihim, illa hasad al sinatihim. Bukankah yang membuat umat manusia tersungkur di neraka di wajah-wajah mereka, atau di manakhir mereka, di wajah-wajah mereka, melainkan hasil lesan mereka? Naam, jawabannya ikhwan, rata-rata orang dimasukkan dalam neraka, tersungkur pada wajah mereka, dikarenakan ulah lesan mereka, perbuatan lesan mereka, yang dihasilkan oleh lesan mereka. Sehingga hati-hati dari lesan, waspadai bahaya lesan. Jangan asal keluar, jangan asal berbicara, jangan asal menghukumi, jangan asal mengklaim, menvonis. Hati-hati. Ketika salah, maka balaknya, bumerangnya kembali kepada sang pelaku. Cukup banyak hadis dalam sunnah yang menerangkan kepada kita tentang hifdzul lisan, menjaga lisan, mewaspadai bahaya lisan. Ini disebutkan oleh beliau. Wabil khusus yang berkaitan dengan kehormatan kaum mukminin, kehormatan kaum muslimin, kehormatan orang-orang saleh, kaum muttaqin, kehormatan orang-orang di atas sunnah, salafiyin, Hati-hati lesan kamu. Dikontrol, ditahan, dijaga. Jangan sampai engkau menuduh mereka dengan tuduhan dusta. Belum bawakan ayat di halaman sebelumnya di An-Nur ayat yang ke-15. Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, "Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna bi'afwahikum ma laysa lakum bihi 'ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim." Ini ayat berkaitan dengan khabar ifk, kabar hoax tentang Aisyah semoga Allah meridainya, yang menebarkan orang-orang munafik, menebarkan bahwasanya Aisyah semoga Allah meridainya berselingkuh. Khabar ifk yang panjang, ya kawan. Turun ayat yang mensucikan Aisyah semoga Allah meridainya. Di antara ayat-ayat tadi cukup banyak, barakallahu fikum, mau'idhah, arahan-arahan, bimbingan-bimbingan terkait dengan bab ini diantaranya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ittalaqawnahu bi'alsinatikum." Ingat, ketika kalian menerima khabar itu dengan lesan-lesan kalian, "Wa taquluna bi'afwahikum," kamu ikut mengutarakannya, ikut mengucapkannya dengan mulut-mulut kalian. "Ma laysa lakum bihi ilm," apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Ikut-ikutan menebarkan berita hoax. Kaum munafikin ikut kasak kusuk membicarakan kehormatan zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah semoga Allah meridainya. Ikutan bicara, diviralkan, disiarkan. Sekarang ini di-share, diposting, dimasukkan dalam grup WA, Telegram, IG dan segala macamnya, disiarkan. Allah mengatakan, "Wa tahsabunahu hayyina." Kamu mengira, kamu menduga itu perkara yang ringan, dianggap obrolan biasa, sekedar menyampaikan sharing, dianggap ringan. Allah mengatakan, "Wa huwa 'indallahi 'adzim." Tindakan itu besar di sisi Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan yang engkau bicarakan istri Nabi SAW, zaujah Nabi SAW, yang seorang yang salihah, yang faqihah, yang taqiyah, yang terhormat. Membicarakan ummahatul mu'minin sama dengan membicarakan kehormatan Nabi kita Muhammad SAW. Disepakati oleh para ulama sunnah, setelah turunnya ayat-ayat ini yang masih membicarakan Aisyah semoga Allah meridainya, dikatakan kafir, bukan lagi mubtadi. Dikatakan kafir, dia menentang Al-Quranul Karim dan Nur yang tegas mensucikan Aisyah semoga Allah meridainya. Ada yang berikutnya konsekuensinya, membicarakan ummahatul mu'minin sama dengan membicarakan kehormatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ummahatul mu'minin, istri-istrinya beliau. Kalau seseorang tadi mengatakan zaujah beliau, seseorang yang serong, itu artinya nuduh beliau serong. Thayyibin thayyibat, orang-orang thayyib itu untuk yang thayyibat. Yang namanya khabithin lil khabithat, itu ayatnya. Menuduh Aisyah semoga Allah meridainya sebagai imra'atun khabithah, selingkuh, berzina, sama dengan anda nuduh Rasul khabith, na'udzubillah. Itu kekufuran, bukan lagi bid'ahan. Azim, besar, barakallahu fikum. Nah, ini juga berlaku pada kaum mukminin. Orang-orang yang ma'ruf dengan imannya, dengan akidah yang sahihah, dengan manhaj yang lurus, ma'ruf dengan sunnahnya sebagai sahibus sunnah, bahkan dikatakan du'atus sunnah, ulama'us sunnah, al-ikhwah al-sunnah, ma'ruf dengan dakwahnya, ma'ruf dengan ilmunya, bahkan akhlaknya, adabnya, kebaikannya. Membicarakan mereka itu bukan perkara yang hayyin, itu perkara yang sangat besar. Apalagi membicarakan kehormatan mereka, menebarkan fahisyah terkait dengan mereka, ancaman yang sangat keras. Juga dibawakan di urutan ayat An-Nur dalam bab ini, dibawakan secara umum. Orang-orang yang suka, yang mencintai tersebarnya fahisyah, tindakan keji di kalangan kaum mukminin, itu azabnya sangat pedih. Mereka memikul kedosaan yang sangat besar, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Bukan hayyin, bukan perkara ringan, bukan semata-mata omong pleng begitu. Ketika diingatkan, ditanbih, oh itu sekedar pemanis lisan saja. Saya sekedar ya mukadimah muhadharah saja. Itu sekedar untuk ya meramaikan suasana saja. Ben ketok gayeng, ora adem ayem. Tapi yang dia sampaikan, yang dia omongkan, kehormatan mukminin, kehormatan salihin, kehormatan salafiyin, bahkan du'atuhum, itu bukan perkara hayyin, bukan sangat besar, barakallahu fikum. Terutama dalam bab fahisyah, namanya qadzaf. Menuduh seorang yang mukmin, yang saleh, berzina. Bahkan disebarluaskan kemana-mana. Senang, bahagia ketika tersebar fahisyah di tengah-tengah mereka. Ancaman sangat keras. Dan bagi yang qadzif, dikatakan fasik. Ketika tidak membawakan bukti-bukti syahadah tentang tuduhan dia tadi. Barakallahu fikum. Dan itu bukan sifatnya seorang salafi. Allahul musta'an. Begitu pula ketika barakallahu fikum membicarakan kehormatan mukminin salihin di luar pembahasan fahisyah, itu tindakan kefasikan barakallahu fikum. Dinaskan dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci maki seorang muslim itu kefasikan. Memerangi muslimin kekufuran. Fiskun. Ketika yang telonat dalam lisan ini sabbun wa syatmun, caci maki, makian, cercaan, celaan, menjatuhkan kehormatan seorang muslim, seorang mukmin, seorang yang saleh, ma'ruf dengan sunnahnya, apalagi du'atuhum, masyaikhuhum, fi fusuqun, kefasikan barakallahu fikum. Bukan perkara yang hayyin, wa tahsabunahu hayyina, kamu kira itu perkara yang ringan. Ingat, wa huwa indallahi azim, perkara yang sangat besar di sisi Allah jalla wa ala. Barakallahu fikum. Apalagi terkait dengan bab tahzib, tabdi, tafsir, takfir. Itu bukan perkara yang ringan, perkara sangat besar. Man qala li akhihi ya kafir, faqad babihi ahadahuma. Fa in kana kama yaqul wa illa raja'a ilaih. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar, juga dari Abu Hurairah, semoga mereka semua mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengatakan kepada saudara dia, wahai orang kafir, maka kembali pada salah satunya. Kalau betul itu orang seperti yang sampaikan, kalau tidak kembali kepada sang pengucap sendiri. Barakallahu fikum. Sehingga bab ini besar urusannya. Jangan dianggap hayyin, ringan. Besar innallahi jalla wa ala, besar dalam pandang Islam, barakallahu fikum. Ini poin yang pertama. Jaga lisan. Hati-hati bahaya lisan. Satu kata, satu ucapan keluar dari Anda, kalimat yang Allah ridhoi, mengangkat martabat engkau. Barakallahu fikum. Satu kata, kalimat keluar dari kata-kata yang batil, kata-kata dusta, Allah murkai, yang muncul azab yang sangat pedih. Keras ancamannya. Barakallahu fikum. konsepnya adalah kata beliau SAW, "Faliyakul khairan aw liyasmut," ucapkan yang baik atau kemudian. Ini yang pertama, lisan, hati-hati. Barakallahu fikum. Mukadimah yang kedua yang disebutkan di sini oleh Syekh Salih Fauzan, semoga Allah menjaga beliau, ialah bahwasanya di antara prinsip mendasar salafiyin ar-sunnah li hadis salafun salih ialah al-ijtima' wal ikhtilaf wa 'adam at-tafarruq wal ikhtilaf, bersatu menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran, larangan berpecah belah dan ikhtilaf. Ini perintah Allah Jalla wa'ala, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wasiatnya salafun salih. Ini prinsip mendasar pada Islam ini, pada bimbingan sunnah ini. Satu asal yang paling penting dari usul sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Barakallahu fikum. Al-istima' wa 'adamul ikhtilaf. Bersatu padu, menyatukan hati, menyatukan kaum muslimin aral haq aral sunnah, dan jangan berpecah belah, jangan berselisih. Satukan, jangan cerai-beraikan. Satukan, jangan berselisih aral haq wa sunnah. Barakallahu fikum. Belum bacaan ayat, Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kamu semuanya bersatu padu di atasnya. Ai hala kaunikum mujtami'ina alaih. Dalam kondisi kamu semua bersatu padu di atas tali Allah tadi. Wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Perintah i'tisam bihablillah, perintah untuk istima' ala hablillah, ditegaskan dengan adamut tafarruq, jangan berpecah belah. Hablullah dimanakan dengan Al-Qur'anul Karim. Hablullah dimanakan dengan sunnah, dimanakan dengan Islam, dimanakan dengan tauhid, dimanakan dengan la ilaha illallah. Semuanya sama, saling menguatkan. Hablullah adalah Islam. Intinya adalah la ilaha illa tauhidul uluhiyah. Referensinya, sumber pijakannya, Alkitab was sunnah. Barakallahu fikum. Ya, para ulama di zaman sekarang ini, ikhwan, memanakan hablullah dengan yang terkata tadi, Alkitab was sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga maknanya adalah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah, tali Allah yang kuat, Quran, sunnah. Bersatulah kamu di atasnya, dan jangan berpecah belah. Ini wadih. Barakallahu fikum. Ini merupakan prinsipnya para salaf di atas manhaj ini. Para sahabah, tabi'in, adu'at tabi'in berjalan. Mereka ikhwah mutahabbin, mutanasirin, muta'alifin. Bersaudara, saling mencintai, saling menolong, saling mendukung, saling ulfah, menyatu hatinya. Barakallahu fikum. Sampai ketika muncul berbagai macam kelompok-kelompok yang menyimpang, berbagai macam firqah-firqah yang ada, muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, salafun salih satu, yadan wahida, satu tangan, terjaga ukhuwahnya, terjaga persatuannya. Mereka tidak saling mengkafirkan, mereka tidak saling memubtadikan, mereka tidak saling menfasikkan. Salafun salih. Justru dalam tarikh, barakallahu fikum, dalam tarikh Islam yang memunculkan takfir lalu tafsir tabdi ialah Al-Khawarij. Sebelumnya lagi Sabaiyah Rafidah, Syiah Rafidah, Sabaiyah. Artinya itu merupakan simatu ahlil bid'ah wal ahwa, saling mengkafirkan, saling menfasikkan, saling membid'ahkan, fenomena takfirisme, tabiisme, tafsikisme, gitu ya. Itu dari mereka sejarahnya. Kaum Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib dan bersama dengan beliau, mengkafirkan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan dan bersama dengan beliau, semoga meridai mereka semua. Sabaiyah Rafidhah, Syiah Rafidhah mengkafirkan semua sahabat kecuali beberapa orang yang dikecualikan Ahlul Bait di antaranya. Mereka sumbernya. Salafun Salih enggak demikian keadaannya. Prinsip mereka istimak bersatu padu di atas sunnah. Yadun wahidah, tangan yang satu tangan dengan bimbingan sunnah. Berukhuwah di atas sunnah, saling mensupport di atas sunnah, saling ta'awun di atas sunnah, saling tanasur membela di atas sunnah, saling ta'aluf menyatukan hati di atas sunnah. Mereka tidak terpecah belah. Tidak ada firqah di kalangan salafiyin, salafun salih. Yang ada di kalangan ashul bid'ah wal ahwa, barakallahu fikum. Ini poin kedua. Dibawakan di sini sama beliau, barakallahu fikum, sifatnya salafun salih, beberapa ayat hadis, mereka saling mencinta, saling merahmati, saling support, ukhuwah mereka kayak bunian sebuah bangunan, saling mengokohkan kayak satu jasad, satu tubuh, barakallahu fikum. Hakada, meskipun bermunculan berbagai macam fitnah demi fitnah, muncul firqah demi firqah, salafun salih masih seperti ini keadaannya. Barakallahu fikum. Ini mukadimah yang kedua. Maknanya beliau yang enak menerangkan kepada kita, tabdi' bi ghairi haqqin, takfir dengan tanpa hak, tafsik dengan tanpa hak, tahzib dengan tanpa hak, itu memecah belah. Sumber perpecahan, sumber perselisihan, mengoyak-ngoyak ukhuwah Islamiyah ala sunnah, mencabik-cabik kebersamaan istimak di atas sunnah. Pelakunya pemecah belah umat di kalangan kaum muslimin, di kalangan salafiyin. Yang kedua, barakallahu fikum, bukan termasuk prinsip salaf saling mengkafirkan, saling membid'ahkan, saling menfasikkan, saling menghizbikan. Tidak ada pada mereka. Ada takfir dengan bawabitnya, ada tabdi' dengan bawabitnya, tafsir dengan bawabitnya, tahzib dengan bawabitnya. Tapi tidak saling demikian. Poin yang ketiga, ternyata dalam tarikh Islam, sejarah menfonis orang lain dengan serampangan, ini kafir, ini mubtadi', ini fasik, sampai sekarang ini hizbi, itu dari kalangan Khawarij, dari kalangan Syiah Rafidah, dan yang setelahnya lagi, simatu ashabil bid'ah wal ahwa, itu merupakan ciri khasnya ahlul bid'ah wal ahwa, bukan ciri khasnya salafun salih. Barakallahu fikum. Maka jangan mengikuti jejak langkahnya al-mubtadi'ah ahlul bid'ah wal ahwa, barakallahu fikum. Jangan mengikuti jejak langkahnya kaum Khawarij, kaum Syiah Rafidhah, dua kelompok pertama yang muncul di tengah-tengah Islam dan langsung memunculkan paham ini. Takfir, tabdi', tafsir. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa mukadimah penting yang beliau sebutkan. Beliau mengatakan di halaman ke-8, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, alamatu ahli sunnati wal jamaah annahum yadun wahidah liannahum ikhwah fala yukafiru ba'duhum ba'da wala yufassiku ba'duhum ba'da wala yubadi'u ba'duhum ba'da lianna hadihil umur hiyasimatul firqid dhalah. Belum mengatakan ciri-ciri ahlu sunnah, mereka itu tangan yang satu. Dikarenakan mereka ikhwah, saling bersaudara. Sebagian mereka tidak akan mengkafirkan sebagian yang lain. Sebagian mereka tidak akan menfasikkan sebagian yang lain. sebagian mereka tidak akan memubtadikan sebagian yang lain. Dikarenakan poin-poin tadi, semua perkara tadi, takfir, tafsik, tabdi, itu simatul firqad dhalah, ciri khas kelompok yang sesat. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah nggih. Ada muhim jiddan. Tolong camkan baik-baik. Barakallahu fikum. Saya tambahkan di sini fanatina asakumullah. Terkait dengan bab ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan ada tarafani wa wasat. Barakallahu fikum. Ada dua pihak yang saling berlawanan, kontradiksi, ada tengah-tengah yang adalah hak. Tarafan wa wasat. Dalam bab takfir atau tabdi' atau tafsir atau tahzib. Barakallahu fikum. Yang pertama adalah yang serampangan dalam bab ini. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit mubtadi', dikit-dikit fasik, dikit-dikit hizbi. Mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, memfasikkan orang, menghizbikan orang dengan perkara-perkara yang bukan perkara-perkara kekufuran, bukan kefasikan, bukan kebid'ahan, bukan hizbiyah. Dengan tanpa hak, dengan tanpa hujjah. Ini nenek moyangnya kaum Khawarij. Dan semua bid'ah yang menyertai, yang melawan Khawarij, Syiah Rafidhah dan yang bersama dengan mereka. Tapi di sana ada lagi taraf yang kedua. Taraf yang kedua. Anti takfir, anti tabdi', anti tafsik, anti tahzib. Tidak ada kafir, tidak ada fasik, tidak ada mubtadi', tidak ada hizbi. Siapa mereka ini? Benang merah adalah kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah. Ya, mereka punya keyakinan. Yang sudah punya iman, sempurna imannya kok. Semuanya mukminin, semuanya mutaqin. Tidak ada yang kafir, tidak ada yang mubtadi', tidak ada yang fasik, tidak ada yang hizbi. Bahkan mereka tidak membicarakan ini semuanya. Yang pertama penyimpangan, penyimpangan. Yang pertama namanya tasyadduq, ini namanya tamayyu'. Barakallahu fikum. Yang pertengahan disampaikan nanti insyaallah taala ba'da salatul isya. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwanul fitin azakumullah, disebutkan di akhir pembahasan ada sebagian pihak yang melampaui batas di dalam takfir atau tabdi', tafsik, tahzib, mengkafirkan dengan serampangan tanpa hujjah, memubtadi'kan dengan serampangan, dengan tanpa hujjah, menfasikan, menghizbikan dengan serampangan, dengan tanpa hujjah. Ini nenek moyang mereka adalah kaum Khawarij. Dan juga ahli bid'ah yang lain, barakallahu fikum, kebanyakan mereka mengkafirkan orang-orang yang berseberangan dengan mereka atau membid'ahkan yang berseberangan dengan mereka dengan tanpa hujjah. Juga ada pihak yang kedua, lawan daripada yang pertama tadi. Anti takfir, anti tabdi', anti tahzib, anti tafsir. Mereka Murji'ah. Di zaman sekarang ini banyak juga didominasi oleh jil. Apa jil? Jaringan apa jemaat Islam liberal. Barakallahu fikum. Yang pertama dikatakan mutasyaddid, yang kedua dikatakan mumayyi'. Yang pertama tasyaddud, yang kedua tamayyu'. Wa kilahuma dalalatun. Dan kedua-duanya merupakan penyimpangan. Ada yang al-wasat, yang pertengahan. Inilah salafiyun ahlu sunnah. Ada tabdi', tafsir, tahzib, takfir dalam usul mereka. Karena nyatanya memang ada orang kafir, orang musyrik, mubtadi', hizbi, fasik. Ada. Namun barakallahu fikum, mereka punya dhawabit wa qawaid muhimmah, kaidah-kaidah penting, dhawabit yang sangat penting dalam bab-bab tadi. Sehingga takfirnya ala basirah bihujjah, tabdi' bihujjah ala basirah, tafsir juga demikian, tahzib juga demikian. Ada dhawabitnya. Itu kenapa dalam judul risalah ini ada kata-kata wa dhawabituha. Ada tabdi', tafsir, takfir, dan dhawabit-dhawabitnya. Itu harus sunnah. Mereka tidak anti takfir kalau bilhaq. Tidak anti tabdi' kalau bilhaq. Tidak anti tahzib, tafsir kalau bilhaq. Yang mereka ingkari takfir ala khawarij, Syiar Rafidhah, Mubtadi'ah. Yang mereka ingkari tabdi' ala mutasyaddidah, Haddadiyah. Yang mereka ingkari tafsir, tahzib ala mutasyaddidah, Haddadiyah. Barakallahu fikum. Mereka juga mengingkari tindakan Murji'ah, tindakan para mumayyi'ah, mutamayyi'ah, mumayyi'in dalam bab ini. La hadza wa la hadza. Ada takfir bihaq, tabdi' bihaq, tahzib bihaq, tafsir bihaq. Barakallahu fikum. Dan ini prinsipnya salaf. Inilah yang seharusnya kita pegangi, kita amalkan. Barakallahu fikum. Pada kesempatan malam hari ini, yang akan kita ulas adalah tentang fenomena menghizbikan orang. Kalau kitab ini tentang membid'ahkan orang, menfasikkan orang, mengkafirkan orang. Enggak dibahas tentang masalah menghizbikan orang. Kita dahulukan bab ini, barakallahu fikum, supaya kita semua insyaallah ala bayyinah, ala basirah fi hadhil mas'alah, fi hadzal bab. Ikhwan fillah azakumullah, al-hizbiyatu, kalimat al-hizbiyah nisbatun ila hizib. Al-hizib sebuah kelompok, sebuah golongan. Kata-kata al-hizib dalam Al-Quranul Karim ada dua. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji, yang tadi anjurkan untuk bergabung di sana, ialah Hizbullah. Ini bukan nama gerakan ya, bukan nama sebuah kelompok atau partai, tapi betul-betul Hizbullah. Yaitu golongan Allah Jalla wa'ala, kelompoknya Allah Jalla wa'ala, Hizbullah. Ulaika Hizbullah. Barakallahu fikum. Hizbullah adalah kaum mukminin, kaum muttaqin, kaum salihin, yang di atas sunnah dengan pemahaman para salaf. Mereka lah Hizbullah, orang-orang yang masuk dalam golongan Allah Jalla wa'ala dengan keislamannya, dengan keimanannya, dengan kesalihannya, dengan ketakwaannya, akhlak mulianya, dengan sunnahnya, dengan pemahaman salafnya, itu Hizbullah. Asy-Syaikh Al-Allamah Samahatul Walid Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, disebutkan dalam Majmu' Kutub Warasail wa Fatwa Syekh Rabi jilid yang ke-14 di halaman 474. Beliau mengatakan hunaka hizbullah, di sana ada hizbullah, hizbnya Allah Jalla wa Ala. Kalau kelompok hizbullah Syiah, ini lain lagi, tolong jangan disalahpahami ya. Yang diserang ada hizbullah, hizbullah, hizbullah. Itu mubtadi'ah. Mereka Syiah Rafidhah. Ini betul-betul asli hizbullah, hizbnya Allah. Beliau mengatakan wa yafharul mu'minu bi annahu hizbi. Seorang mukmin bangga dia seorang hizbi. Hizbiyatuhu lillah. Tapi hizbiyah dia lillahi tabaraka wa ta'ala. Namanya hizbullah. Al-an yaqulun, kata beliau, sekarang ini mereka mengatakan as-salafiyun mutahazibun. Salafi, salafiyun, mereka berhizib. Beliau mengatakan, na'am, mutahazibun wallah, kata beliau. Betul, iya, mereka berhizib demi Allah. Tapi mutahazibuna lil haqqi li kitabillahi ta'ala wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam. Itu salafiyun. Mereka berhizib dengan al-haq, kitabullah, sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ilmui, mereka amalkan, mereka pegangi, tamassuk, i'tisam, istiqamah di atasnya, mendakwahkannya, menghormatinya, memuliakannya, mendahulukannya atas yang lainnya. Itu makna hizbiyatullah. Salafi, na'am hizbi. Salafiyun, na'am hizbiyun. Bangga mereka sebagai seorang hizbi. Saya seorang hizbi. Dengan makna hizbiyalillah, hizbullah. Orang-orang yang bertamasuk dengan al-haq, tamasuk bil kitab us-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Kata Syekh, wahada syarafun azim. Ini justru kemuliaan yang sangat agung, yang sangat besar. Liman yatahazzabu lillahi ta'ala wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam wali dinihil haq. Ini syaraf bagi orang-orang yang berhizib lillah, li rasulih, dan agama yang benar. Wa yujahid wa yunadilu anhu. Dia berjihad membela agama Allah. Dia berkorban, berjuang membela agama Allah. Wa yuqaddimu nafsahu wa malahu wa kullama indahum min imkaniyat. Dia persembahkan dirinya, nyawanya, harta bendanya, dan semua yang ada pada dia dari yang memungkinkan. Dhabban atau dhabban an hadatinil haq, untuk membela agama yang benar ini. Beliau mengatakan hadza tahazzubuhu lil haq, itu hizbiyah dia lil haq. Beliau mengatakan lagi at tahazzubu lil haq wa nashruhu wa taqdimun nafsi wal mal min ajlihi hadza syaraf. Tahazzub lil haq, menyebarkan al haq, mempersembahkan nyawa, harta benda untuk al haq, hadza syaraf, ini kemuliaan. Beliau mengatakan wal'an, sekarang ini, lama yarawna salafiyina mustami'ina muta'awina alal bilhi wa taqwa kama amarallah, yakulun unduru awraihis mutahazibun. Sekarang, ketika mereka memandang melihat salafiyin bersatu padu di atas sunnah, saling berta'awun alal bilhi wa taqwa, seperti Allah perintahkan, mereka menyuarakan dengan suara sumbang. Lihat mereka itu hizbiyah, mutahazibun mereka. Dia mengatakan ada tamyi' kalam farid. Ini tamyi' melembekkan prinsip, ini kalam farid, omong kosong, kata beliau. Na'am hizbi, tapi hizbi yang mahmud, hizbullah, tahazzub lillah wali rasulihi wa sunnatihi wa dinil haq. Barakallahu fikum. Ulaika hizbullah, ala inallahi ala inna hizbullahi humul ghalibun humul muflihun. Barakallahu fikum. Itulah hizbnya Allah. Hizbnya Allah pasti akan menang dan akan beruntung, sukses. Barakallahu fikum. Salafiyun hizbiyun lillah, salafiyun mutahazibun lillah. Kalau bisa dibahasakan dengan hizbiyun, yang betul dibahasakan dengan muttabi'un lilhaq, mutamassikun bisunnah, mu'tasimun bil kitabi wassunnah, i'tisam, tamassuk, ittiba', hakadha. Itu nama yang lebih syar'i. Kalau menggunakan nama hizb, na'am, hizbiyun lillah wali rasulihi walil haq. Barakallahu fikum. Itu mereka. Jadi salafiyun, masya Allah, mereka mutakhi, saling berukhuwah, mutahabbi, saling mencintai. Mereka saling bersatu padu di atas sunnah, menyatukan kalimat di atas sunnah. Mereka ta'awun al birri wat taqwa, masya Allah, luar biasa. Mereka hizbiyun. Kenapa? Ya itu, mereka berhizib-hizib. Gitu. Ya wis, hizbiyun. Tapi hizbiyun yang syar'i, hizbiyun yang terpuji, hizbiyunya lillahi ta'ala wa rasulihi wa lidinil haq, kata syekh, wa hadha syaraf. Itu kemuliaan. Yafkharul mu'min salafi bi annahu hizbi bi hadzal ma'na. Seorang salafi mu'min bangga dia hizbi dengan makna ini. Barakallahu fikum. Jadi enggak usah gelisah, enggak usah resah, enggak usah kemudian baper, nesu-nesu, mengatakan salafi hizbi, rapopo. Atau hizbi, rapopo. Sementing hizbiyah, kita hizbiyah lillah. Kita hizbullah insyaAllah ta'ala. Tapi ingat ya, bukan omong kosong, bukan slogan, tapi langsung penerapan. Ilmu, amal, dakwah, tarbiyah, ibadah, manhaj, akidah, akhlak, semuanya. Al-haq, barakallahu fikum. Dipahami ya? Ini yang namanya Mahmud. Ada lagi yang kedua, hizbun mazmum, yang tercela dengan nasul Quran, dengan bahasa apa ya kan? Hizbus syaitan. Gitu ya ayatnya ya. Hizbus syaitan, hizbnya setan. Sehingga ada hizbus syaitan, ada hizbur rahman. Kalau hizbullah, hizbur rahman haqqun, hizbus syaitan batil. Beliau mengatakan, masih ucapan Syekh Rabi bin Hadi hafizahullah, at-tahazzub imma li batil fa huwa hizbu syaitan wa imma li haqqin fa huwa hizbu rahman. Yang namanya tahazzub, berhizib, berkelompok, bergolongan, dua macam. Imma li batil, mungkin karena kebatilan, ala batil, untuk batil, membela yang batil, itu hizb syaitan. Atau dihakin, bertahazub untuk kebenaran, membela kebenaran, namanya hizbur rahman. Imma mutahazib lillahi ta'ala wali rasulihi sallallahu alaihi wasallam wali kitabihi wa yadhubu an dhalik, hadha ni'mal hizib. Yang pertama mungkin mutahazib, orang yang berhizib tapi lillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitab sucinya, sunnah, agama yang hak ini, dia membela itu semuanya. Hadza ni'mal hizb, sebaik-baik hizb. Hadza ma'al anbiya'i was-siddiqin wa ma'a syuhada wa ma'a sahabati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'a imatil huda. Hizbi mutahatun seperti ini, itu bersama dengan para nabi, dengan para siddiqin, bersama dengan para syuhada, bersama dengan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW, dan bersama dengan na'imatul huda, imam-imam kita salafun salih. Ha'ulai hizbullah, mereka lah hizbnya Allah Jalla wa'ala. Wa ahzabu syayatin, sementara hizb-hizb syaitan, hum ahlul bid'i wal dalalati wal kufri wal zandaqah. Kalau hizbnya syaitan, ahlul bid'ah, ahlul dalal, ahlul kufur, orang yang kafir, ahlul zandaqah, kaum zindiq, munafik i'tiqadi. Itu hizbu syaitan. Dengan kadarnya masing-masing, dengan keadaannya masing-masing, dengan hukumnya masing-masing. Yang kafir dikatakan kafir, musyrik dikatakan musyrik, zindiq dikatakan zindiq, mubtadi dikatakan mubtadi, bal dikatakan bal, fasik dikatakan fasik. Hakadah. Ini asal makna kata lafaz hizib. Semata-mata hizib ada hizbullah, hizbus syaitan. Ada hizib di hak, ada hizib di batil. Dipahami ya? Dalam sepanjang sejarah terus akan ada pergulatan di antara mereka. Pergulatan terkait dengan ideologi, terkait dengan pemikiran, pemahaman, adu hujah, bahkan mungkin sampai fisik. Barakallahu fikum. Dan dalam sepanjang sejarah, Hizbullah pasti akan menang. Barakallahu fikum. Menang dengan hujjah wal bayan, juga menang ketika menggunakan saifus sinan. Ketika dengan pedang dan tombak akan menang. Barakallahu fikum. Ketika menggunakan hujjah wal bayan akan menang. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa inna jundana lahumul ghalibun. Pasukan-pasukan kami, tentara-tentara kami, pasti mereka adalah orang yang menang. Barakallahu fikum. Sampai sini paham ya? Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, ditinjau dari istikmal sekarang, penggunaan umum kata-kata ini. Ya, hizib, hizib, hizib. Itu secara istikmal penggunaan kebanyakannya sudah mengandung konotasi dzam, celaan. Digunakan untuk hizbus syaitan. Barakallahu fikum. Kalau untuk hizbullah dimaknakan dengan para mutamassikin sunnah, para muttabiin sunnah, al-mu'tasimin bil kitabi was sunnah. Yang ini sudah menjadi konotasi jelek. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Lanjut. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kamu jangan seperti termasuk orang-orang musyrikin dari kalangan orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka bersyiah-syiah, berkelompok-kelompok, berkolongan-kolongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb bangga dengan apa yang ada pada mereka. Musyrikin hizbiyun. Barakallahu fikum. Ini sudah dzam, siaknya siaku dzam. Barakallahu fikum. Wa hakadha dalam isti'mal para ulama'una dari masa ke masa, kata-kata hizib ini jelek kan syaitan, syai' yang mazmum. Barakallahu fikum. Tayyib. Kalimat ini asal penggunaannya atau yang sering digunakan, ini mohon maaf ya, ini kita bicara masalah din ya, gak ada hubungannya sama masalah politik, mohon maaf. Barakallahu fikum. Kalimat ini barakallahu fikum dalam penggunaan para ulama, hizib tahasub, mohon maaf, itu seringkali dipakai untuk hizbun siyasi. At-tahasub was siyasah, namanya parpol, partai politik. Duh, kok menang? Pahami ya? Antum browsing di zaman sekarang ini, Google atau apa, hizbi, hizthahazub, semuanya babnya politik. Ini istikmal yang kebanyakan sekarang, meskipun tidak demikian secara syariatnya. Ini dipakai. Kata-kata al-ahzab, al-ahzab itu. Parpol-parpol. Seringkali menggunakannya lebih tegas lagi. Ahzab sia-sia. Hizbun sia-sia. Partai politik. Barakallahu fikum. Pertanyaannya adalah, apakah ahzab sia-sia perkara yang merupakan simatu salafus saleh, hizbullah, ataukah simatu ahlil bid'ah wal ahwa, hizbus syaitan? Apa jawabannya? Langsung mawon. Apa jawabannya? Simatu hizbi syaitan. Mohon maaf. Barakallahu fikum. Naam, dan itu merupakan akhlaknya kaum musyrikin, akhlaknya ahlul milal musyrikin, ahlul kitab dan yang lain-lainnya. Mereka menggunakan ini, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dimaknakan dengan partai politik mereka dan semuanya ala syirkin, ala kufur untuk yang musyrikin, untuk yang di kalangan muslimin itu ala fiskin, kadang ala maksiatin, kadang dan kadang ala asabiyatin, ala bid'atin, fallahul musta'an. Sehingga dikecam oleh para ulama. Ketika Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dalam risalah beliau At-Ta'asubudz Zamim wa Atharu, bab masalah fanatisme yang dikecam. Itu di mukadimah yang dibicarakan asabiyah ahzab. Padahal asabiyah banyak dalam Islam, ada asabiyah kelompok, asabiyah ketokohan, fanatik orang tertentu, tokoh tertentu selain Nabi Muhammad SAW. Ada asabiyatul afkar, fanatisme pemahaman fikrah, macam-macam. Tapi yang paling membahayakan, yang paling mengerikan asabiyahnya, asabiyatul ahzab, kata beliau. Fanatisme partai politik. Barakallahu fikum. Dipahami gak? Gak mungkin seorang sunni salafi hizbi siasi. Barakallahu fikum. Saya bacakan ya, saya bacakan fatwa aja ya, enggak lagi bicara politik ya, ikhwan. Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ditanya di sini di halaman 469 di bukunya beliau tadi, ikhwan. Soal, "Idza kana ba'du salafiyyin yahtammu ihtimaman kabiran bil intikhabat wa musara'ati ashab al-karasi, fahal hadha al-fi'l yakhdash fi salafiyin?" Ketika ada sebagian salafiyin punya perhatian besar tentang intikhabat, perebutan kursi di parlemen. Tahu intikhabat ya? Di bahasa Arab saya wis intikhabat. Pertanyaannya adalah, fahal hadha al-fi'lu yakhdashu fi salafiyatih? Apakah tindakan itu mencoreng, mencakar salafiyahnya? Qal la bud, la bud ayukhdash. Pasti, pasti akan tercoreng, tercakar, robek itu salafiyah dia. La nastati an nadhman. Kita tidak bisa menjamin utuh salafiyah dia. Panjang belum mengatakan timbangan ikhwan. Terkait dengan bahaya intikhabat dan segala macam yang terkait dengan mereka semua. Barakallahu fikum. Jadi perpecahan di mana-mana dikarenakan ini. Bahkan sebagian salafin pecah di mana-mana yang aku salafi gara-gara ini. Belum mengatakan asbahal an surah baina salafiyin di Sudan, surah baina salafin di Kuwait, surah baina salafin di Yemen. Sura'un kada wa kada tamazzaku wa zahabat wihdatu salafiyin bi sabi hadihil balaya. Sekarang kata beliau ada pertikaian surah, pertikaian, perseteruan di tengah-tengah salafiyin di Sudan, di Kuwait, di Yaman, tempat ini, tempat itu. Mereka terkoyak-koyak, tercerai-berai, dan hilang persatuan salafiyin di sana. Ini semuanya. Barakallahu fikum. Tidak terbayang sosok seorang sunni salafi ke arah sana. Barakallahu fikum. Ya, tak terbayang seorang sunni salafi ke arah sana. Apalagi berkumpul jamaah salafiyah katanya, kemudian membuat sebuah partai, partai salafiyin, partai salafiyah, ada amirnya, dibaiat dan segala macamnya. Tidak terbayang di salafiyin seperti itu. Kata Syekh ketika tanya seperti itu, wallahi ma kuntu adun anna hadha su'al sayutrah. Demi Allah, aku tidak pernah menduga ada pertanyaan diangkat terkait dengan masalah ini. Tidak membayangkan. Barakallahu fikum. Ini mengerikan ya, Pak. Intinya, ketika masuk dalam pembahasan hizbun siyasi, ahzab siyasiyah, laisu bisalafiyin. salafi, bukan hizbi siyasi. Barakallahu fikum. Yes, ya? Ini makna hizb, hizbiyah pada istimal kebanyakan. Hizbiyah, hizbiyah, hizbiyah, yaitu hizbiyatul ahzab as-siyasiyah. Naam, mereka adalah hizbiyun, barakallahu fikum. Dan memang sifatnya kaum musyrikin, sifatnya al-bid'ah wal-dhalal, fallahul musta'an. Hatta menggunakan nama hizb islami. Kata Syekh, hatta menggunakan nama hizb, nama hizbun salafi. Bukan salafiyah, barakallahu fikum. Dan faktanya, realnya, yang ke arah sana dari kalangan al-bid'ah wal-ahwa, hizbiyun munharifun ikhwanul muslimin wa man ma'ahum, IM1, IM2, IM3. Sekarang IM4 sudah mulai masuk ke sana. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Hadza wadhih. Ini istimal kebanyakan. Namun kalau kita nazakumullah terkait dengan tasawur al-hizbiyah dalam pandangan syariat dan pandangan para ulama sunnah lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Saya bawakan kalam tawil cukup panjang dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di bukunya beliau di halaman 461. Enggak apa ya? Bacakan langsung, biang jangan kita dari kantongnya saya. Ini bukan bimbingan saya ini. Ini bimbingannya Syekh Rabi bin Hadi. Bukan bimbingannya Asatidz Jumhur. Ini bimbingannya Syekh Rabi bin Hadi. Mana ya? Mau cotok nakil, menukil saja ya. Ada soal disampaikan kepada beliau. Ma makna al-hizbiyah? Apa makna hizbiyah? Wa ma makna anna fulanan innahu hizbiyah? Apa maknanya? Fulan dia punya hizbiyah. Wa man hum al-hizbiyun? Siapa hizbiyun itu? Wa ma hiya da'watuhum? Apa dakwah hizbiyun itu? Wa ma huwa manhajuhum? Apa manhajnya hizbiyun itu? Lengkap ya. Baca semua ya. Enggak apa ya? Baik semua ya, enggak masalah. Qal belum menjawab. Kata beliau belum menjawab hafizahullah. Kita baca, kita simpulkan dengan baik-baik insyaallah. Beliau mengatakan kullu man khalafa manhajar rasuli, manhajan nabi sallallahu alaihi sunnatihi fa min ahzabid dalal. Siapa saja orang-orang yang menyelisihi manhaj Nabi dan sunnah Nabi, maka dia termasuk ahzabul dalal, hizb yang sesat, hizbi dal. Beliau mengatakan wal hizbiyatu laisa laha syurutu, hizbiyah itu tidak ada persyaratannya, harus gini gini gini, tidak ada. Allahu sammal umam al madhiyah ahzaba wa samma quraishan lamma tajamma'u وانضم إليهم بعض الفرق أحزابا ما عندهم تنظيم ولا عندهم شيء. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala menamakan, menamai umat-umat yang terdahulu dengan hizib-hizib. Menamakan suku Quraisy ketika mereka tajamma'u, berkumpul, berkonsolidasi, bergabung dengan mereka kabilah-kabilah yang lain untuk memerangi Nabi kita Muhammad SAW, dikatakan sebagai ahzab, kayak perang ahzab, ya, dikatakan ahzab. Ma'indahum tanzim, mereka ketika itu tidak punya tanzim, tidak punya struktural kepartaian. Daono kemudian DPP, DPW, DPD, DPC, DPRA, kaono singguyu ilingi. Nah, iling istighfaro sing akeh, astagfirullahalazim, barakallahu fikum. Ngono ya. Enggak ada tanzim pada mereka. Wala indahum syai, mereka enggak punya apa-apa ketika itu. Tapi dikatakan ahzab. Fa laisa min syartil hizb ay yakuna munazzama. Hizb atau hizbiyah tidak disyaratkan harus ada tanzimnya. فَإِذَا نُظِّمَ هَذَا الْحِزْبُ زَادَ سُوءًا. Tapi ketika dikasih tanzim, hizb tadi tambah parah, tambah jelek lagi. Ya, dikatakan hizbiyah. Sudah? Ini yang pertama. Siapa saja yang menyelisihi mukhalafah manhaj Nabi dan sunnahnya. Ini poin pertama. Dipahami ya? Kalau yang muttabi'u sunnah, yang mengikuti dari saya, yang mengikuti bimbingan sunnah, muttabi' muttabasik bi sunnah, itu bukan namanya hizbi yang dibawakan sekarang ini, tapi namanya muttabi', namanya muttabasik, namanya mu'tasim bil kitabi wa sunnah. Enggak bisa dikatakan hizbi dengan makna ini. Enggak ada mukhalafah pada mereka. Ini muhim. Nanti gongnya. Belum ada kali lagi saya itu. Qal fata'assubu li fikrin muayyanin yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada asobia, fanatisme terhadap pemahaman tertentu, fikrah tertentu. Fikrah ini menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebab pemahaman fikrah, pemahaman yang ada unsur mukhalafah. Tadi orangnya, sekarang pemahamannya. Mukhalafah ikhwan. Terus, ada unsur ta'asubnya. Fanatisme kepada pemikiran yang menyimpang tadi, fanatisme kepada orang tadi. Lanjut, wal muwalatu wal mu'adatu alaih. Poin ketiga, ada unsur wala, barok di atasnya. Engkau mencintai orang karena cinta dia dengan tokoh satu ini. Engkau mencintai orang dikarenakan pemahaman dengan anda, fikra yang menyimpang ini. Engkau membenci orang lain dikarenakan membenci atau enggak sama dengan kelompok ini atau tokoh ini. Membenci orang lain dikarenakan berseberangan dengan fikra ini. Ada unsur al-wala wal-barok yang sempit di atasnya. Dipahami ya? Kalau yang sunnah itu al-wala wal-barok karena Allah Jalla wa'ala hub fillah, bughd fillah, cinta. Benci karena Allah Jalla wa'ala. Wala kita, barok kita dengan bimbingan sunnah dan itiba'. Itu harus sunnah. Yang ini, walanya, baroknya sempit pada orang tadi atau pada fikrah tadi. Qal hadza tahazzub. Ini yang namanya tahazzub hizbiyah. Hadza tahazzub walau lam yunazzam. Ini namanya tahazzub meskipun tidak ada strukturalnya, enggak ada tanzimnya. Tabanna fikran munharifa wa jama'a alaihi unasan hadza hizbun. Sawa'un nazzamahu aw lam yunazzimhu. Dia membangun pemahaman yang menyimpang. Dia kumpulkan orang-orang di atasnya. Itu hizbiyah. Sama saja. Ada tanzimnya atau tidak. Dia bikin tanzim atau tidak. Madamu yajtami'una liwahidin yukhaliful kitab wa sunnah fahadha tahazzub. Selama mereka berkumpul pada satu orang dan dia menyelisihi al-kitab wa sunnah, namanya tahazzub. Berhizbiyah. Dipahami insyaAllah ya? Paham gak? Jadi kalau mau dibikin ketentuan definisinya, yang namanya hizbiyah yang dibawakan sekarang adalah ada unsur mukhalafatus sunnah. Ada mukhalafahnya. Ada penyimpangan di situ. Baik orangnya atau pemahamannya. Barakallahu fikum. Ada unsur asabiyahnya. Ada unsur al-wala wal-baroknya. Ada unsur tajammu'. Mengumpulkan orang. Ya Allah, sini, sini, sini, sini. Tajammu', nyari jamaah, nyari pengikut. Orang, ayo sini, sini, sini, sini. Itu namanya hizbiyah. Meskipun enggak ada tanzimnya. Orangnya dikatakan hizbi. Lanjut. Al-kuffar. الذين كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عندهم التنظيم الموجود الآن ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. Dahulu orang kafir yang memerangi Rasul SAW, mereka enggak punya tanzim yang ada kayak sekarang ini. Tetapi Allah Jalla wa Ala menamakan mereka ahzab. Limadha? Kenapa? Li'annahum tahazzabu lil batil wa harabul haq. Dikarenakan kaum kufar tadi, mereka berhizib untuk perkara kebatilan dan memerangi kebenaran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kadzabat qablahum qaum Nuhin wal ahzabu min ba'dihim." Telah dusta sebelum mereka kaumnya Nuh dan Hizib setelah mereka, dikatakan ahzab. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liya'khudhu, dan masing-masing umat tadi punya himmah, punya tekad yang sangat bulat dengan masing-masing rasul mereka untuk menganiaya dia, untuk menyiksa dia, memerangi rasul tadi. Dikatakan hizbiyah dikarenakan harab al-haq tahazab lil batil. Samahum ahzaba, Allah menamakan mereka hizib. Amilu ahzaba, mereka mengamalkan sebuah hizib. Kata beliau, jama'at Quraisy, Ghatafan wa Quraidah wa asnafan min al-qabail. Dulu orang Quraisy mengumpulkan kabilah Ghatafan, Yahudi Quraidah, dan beragam kabilah-kabilah yang ada. Mahum munazimin, mereka enggak ada tanzimnya. Hadza tanzim dengan tanzim kayak sekarang ini. Tajamma'u, mereka aja berkumpul, gimana bahasa? Berkoalisi, gimana bahasanya? Kumpul berkoalisi, berkonsolidasi, membuat makar, kumpul bareng-bareng untuk menyerang beliau sama-sama di kota Madinah. Tajamma'u. Fasammahumullahu ahzaba. Allah namakan mereka ahzab. Wa sumiyati surah suratul ahzab. Suratnya suratul ahzab. Halil ahzab munawwamun? Apakah ahzab tadi ada tanzimnya? Tidak ada. Beliau mengatakan, falaysa min syurtil hizb, falaysa min syartil hizbi ay yakuna munawwama. Maka bukan termasuk syarat hizbiyah dia harus punya tanzim. Idza amana bi fikratin batilah, ketika dia mempercayai sebuah pemahaman yang batil, wa khasama min ajliha wa jadala min ajliha wa wala wa ada min ajliha, hadza hizb. Dia mempercayai, mengimani sebuah pemahaman yang batil, dia berkhusumah, berseteru karenanya, berjidal karenanya, berwala karenanya, memusuhi orang karenanya, itu namanya hizib, hizbiyah. Fa idza zada dzalika tanziman, ditambahkan ada tanzimnya juga, wa jandal amwal wa ila akhirih, dia apa namanya mengumpulkan harta benda, pasukan-pasukan harta benda dan yang lain-lainnya, jannada taban am'ana fil hizbiyah, maka pastinya dia lebih masuk lagi, tercebur lagi, mendalam lagi dalam hizbiyah. Wa sara min ahzabid dhalal wal iyad billah, maka dia termasuk ahzabud dhalal wal iyad billah. Dipahami nggih? Pahami dulu makna hizbiyah tadi. Ada mukhalafah manhaj, mukhalafah sunnah, baik orang atau pemahaman, barakallahu fikum, fikrah batilah. Ada asobiyah padanya, ada walak dan bak di dalamnya, dia berkhusumah karenanya, berjidal karenanya, kemudian dia walak barak di atasnya, dia mengerahkan pasukannya, mengerahkan anak buahnya, mengerahkan orang-orangnya untuk ini. Barakallahu fikum, mengerahkan harta dan segala untuk ini. Itulah yang namanya hizbiyah. Fikrah hizbiyah. Orang yang dikatakan hizbi. Barakallahu fikum. Qadhi insyaallah ya. Maka dikatakan ini hizbiyah, hadza hizbi. Barakallahu fikum. Ini selesai penjelasan Syekh Rabi' Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala wa tabaraka wa taala. Ditanya lagi beliau dalam kesempatan yang lain, apakah ada talazum keterkaitan antara hizbiyah dengan khawarij? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hizbiyah berarti khawarij. Apa jawabannya? Al-jawab, la. Hizbiyah dengan mana tadi tidak mesti khawarij. Belum mengatakan, ditanyakan hal hunaka talazum bainal hizbiyati wa fikir khawarij. Apakah ada talazum keterkaitan antara hizbiyah dengan pemahaman khawarij? Kata berkata layakun, kadang enggak. Qad yakun hizbi khurafi. Kadang dia seorang hizbi, tapi dia khurafi, ahli khurafat, sufiya, bukan khawarij. Yatahazzabu li jama'atun dhal, dia berhizb kepada kelompok yang sesat. Taifa sufiya, tijaniya, murginiya, sahrodiya, tablighiya. Apa nanti aku ya? Mereka sebut bukan khawarij. Sehingga laisa hunaka talazum. Waqad yakunu hunaka hizbun khariji. Tapi mungkin juga di sana ada hizb dengan pemahaman khawarij. Kalau pemahamannya khawarij. Qad yakunu hamil fikr khawarij. Mungkin dia membawa pemahaman khawarij. Hadzal hizbi yahmilu fikr khawarij wa khariji. Maka semua hizbi yang membawa pemahaman khawarij namanya khariji. Namanya hizbi khariji. Wa man kana yahmil fikr al-murji'ah fa huwa murji. Kalau membawa pemahaman murji'ah dikatakan hizbi murji. Yang membawa pemahaman jahmiyah dikatakan hizbi jahmi. Hakadha. Li'anna hizbiyata laisa syartan an takuna munazzama. Dikatakan hizbiyah tidak ada syaratnya, harus ada tanzimnya. Tergantung apa fikrahnya. Mungkin hizbi sururi. Mungkin tidak? Ya mungkin. Ada hizbi haddadi. Mungkin tidak? Mungkin. Yang penting kamu sebutkan yang menyimpang-menyimpang itu. Barakallahu fikum. Ngerti nggih? Dipahami nggih? Dipahami dengan baik-baik barakallahu fikum. Ini surah Al-Hizbiyah. Kemudian ikhwan, ini yang lebih penting lagi. Kaidah muhimmah di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah barakallahu fikum. Mereka at-tafriq bainal hukum alal qaul wal fi'l wal fikrah wa wal hukum al syakhsi bit ta'yin. Ini kaidah muhimmah. Mereka membedakan menghukumi ucapannya, perbuatannya, fikrahnya dan menghukumi orang tertentu secara ta'yin. Anda bisa mengatakan ini fikrah hizbiyah dengan umum, ya. Orang yang semacam ini punya mukhalafah, punya pemahaman yang menyimpang, ada wala' dan baraknya, ada asabiyahnya, khusu makarnanya, jidal karnanya, hizbi. Ketika pemahaman dia pemahaman mubayyi'ah, hizbi mubayyi'. Pemahaman dia mutasyaddidah, hizbi mutasyaddid. Hakata secara umum. Difahami ya? Kita bisa mengatakan secara wasfun am, sebuah kelompok dikatakan hizib. Bisa. Jahmiyah hizbiyun, Mu'tazilah hizbiyun, Khawarij hizbiyun, Murji'ah hizbiyun, Asy'ariyah hizbiyun, Sufiyah hizbiyun. Yang dulu-dulu. Ikhwanul muslimin hizbiyun. Bisa ya? Betul ya? Loh kok diam? Bisa ya? Loh, yakin kan? Harus yakin. Dia penyimpangan ya, ikhwan. Jamaah tabligh, tablighiyun, hizbiyun. Sururiyah, hizbiyun. Haddadiyah, hizbiyun. Hizbut Tahrir, hizbiyun. Dikarenakan mereka tabana fikrah yang menyimpang. Barakallahu fikum. Salafiyun, hizbiyun. Bisa? Loh kok diam? Bisa? Jangan bilang kita lagi membahas masalah yang jelek-jelek ya, ikhwan. Yang pertama tadi sudah lewat. Ya sudahlah. Apa yang antum inginkan dengan salafi hizbiyun? Ngono akhirnya ya. Kalau yang antum mau kan hizbiyun, hizbillah, lillah, wali rasulihi, wali sunnah. Nah. Tapi sekarang dibahasakan dengan muttabi'un, ahlul ittiba', ahlul sunnah, ahlul jamaah, muttabi'un, bisunnah, termasuk bisunnah, itu bisunnah, itu yang dipakai. Dimana salafiyun hizbiyun hadza 'azim. Kamu anggap ucapan yang ringan itu perkara yang sangat besar. Itu artinya Anda meyakini salafiyun munharifun, memiliki pemahaman yang menyimpang. Apakah salafiyun ini sia-siun? Kamu kata hizbiyun, kalau mereka seorang sia-siun mungkin. Apakah salafiyun punya fikrah munharifah? Pemahaman yang menyimpang, ada mukhalafatu sunnah pada mereka, lalu ta'asub karenanya, wala bara karenanya, jidal karenanya, khusumah karenanya. Kalau betul-betul salafiyun yang genah, enggak bakal ada. Ada Ustaz oknum ngaku salafiyin, hati-hati, ada mulai perubahan-perubahan dari salafiyah. Kalau enggak segera tobat, lompat pagar, bukan lagi salafiyun tapi hizbiyun. Oknum loh ya, kalau bicara secara keumuman manhajiyah tidak ada. Hati-hati. Dipahami gak? Ini bisa. Tapi untuk ta'yin ya, hizbiyah dengan makna tadi, hizbiyah dengan makna tadi, hizbiyah munharifah, hizbiyah dhalah. Orang yang dikatakan hizbi munharif dhal, hizbi dimanakan mubtadi', hukum ta'yin tidak mudah. Itu salafiyun ya ikhwan. Tidak mudah mengklaim, menfonis orang lain hizbi mubtadi', hizbi munharif, hizbi mudhal. Tidak mudah. Barakallahu fikum. Ini akan dikaji pada pembahasan berikutnya insyaallah ada waktu. Pembahasan tabdi', takfir dan tafsik. Ngono ya. Barakallahu fikum. Tak kasih global wis. Supaya enggak kepo. Supaya enggak penasaran. Barakallahu fikum. Orang itu bisa saja langsung dikatakan hizbi mubtadi', hizbi munharif. Langsung. La munasohah. Tanpa perlu munasohah. Wala iqamatul hujjah. Tanpa iqamatul hujjah. Kapan itu? Ketika dia waqa'a fi bid'atin ghalidhatin kabiratin. Misluhu la yu'dhar bih. Saya ben marem, nanti dikira saya lagi. Tayyib, saya bacakan aja langsung ya. Dari Syekh bin Hadi hafizahullah di halaman 337. Beliau mengatakan wa amma man waqa'a fil bid'ah. Adapun orang yang jatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan. Tadi hizbiyah munharifah, ini kebid'ahan juga. Hizbi mubtadi', hizbiyah yang bid'ah. Beliau memperinci. Fa in kanat hadhihi al bid'atu jaliyatan wadihatan. Kalau bid'ahnya jelas gamblang. Dipasakan ghalidhah, berat. Seperti mengingkari melihat Allah di hari kiamat nanti. Meyakini khalqul Quran. Bid'ah rafidah, jahmiyah, bid'ah i'tizal, mu'tazilah, kuburiyah. Fa'innahu yubadda', langsung dikatakan mubtadi'. Wala yustaratu fi tabdi'ihi iqamatul hujjah. Dan tidak dipersyaratkan untuk mengatakan di mubtadi' iqamatul hujjah. Tidak usah. Kenapa? Bid'ahnya wadihah, jaliyah, guamblang, pol. Ini langsung mubtadi' wa dhal. Hadza mubtadi', hadza hizbi mubtadi', hadza hizbi munharif. Mubtadi' nam orangnya. Ketika dia punya wala, poro, punya pengikut dan segala macam kayak tadi itu, hadza hizbi mubtadi', hizbi munharif. Barakallahu fikum. Lanjut. Wa yulhaqu bihim, jadi gabungkan dengan mereka tadi, man da'a annahu 'ala sunnah. Orang yang mengaku dia di atas sunnah. Thumman bara yaqulu bi khalqil Quran. Tiba-tiba dia tampil mengucapkan berpendapat dengan khalqul Quran. Al-Qadil makhluk. Wa yudafi'an ahlul bidah. Membela ahlul bidah. Kayak Mu'tazila, Khawarij. Dan semisal mereka. Hadha yubadda'u rasan, kata beliau. Langsung dibid'ahkan. Langsung dikatakan mubtadi. Sa'ndas-ndasi. Sa'kepala-kepalanya. Itu kalau tersebut lafaz dia begitu. Langsung kamu katakan mubtadi. Kenapa? Dia di atas sunnah. Mithlu la yu'dhar bih. Semisal dia tidak dikasih udhur. Ahlus sunnah paham siapa khawarij. Siapa itu mu'tazilah. Jahmiyah. Kuburiyah. Pemahaman khalqul Quran. Tajahum. Paham itu ahlus sunnah. Kok dibela? Kok punya pemahaman seperti itu? Hadza mubtadi'. Barakallahu fikum. yang diikhtilafkan oleh para ulama ketika dia mengatakan Al-Quran makhluk, dia punya pemahaman Jahmiyah, yang dikhilafkan kafir ataukah tidak. Karena bid'ahnya ghalil besar, berat, dan paham kufur. Rafidhah paham kufur, Jahmiyah paham kufur, Khalaqul Quran paham kufur. Yang dibicarakan kafir ataukah tidak. Barakallahu fikum. Tapi kalau mubtadi, na'am, yubadda'u ra'san. Barakallahu fikum. Sampai belum mengatakan wa idza kanat hadhil bid'atu mimma yaf'alun nas. Tapi kalau bid'ahnya masih samar atas kebanyakan orang, wal tabasa 'alaihil amr, mungkin dia masih tersamarkan tentang perkara ini. Oh, ma'ruf bisunnah, orang yang ma'ruf dengan sunnah, wa taharul haq, orang yang berjuang untuk senantiasa dengan kebenaran, kemudian dia jatuh, misalkan dia mendapat hadis yang dhaif, diduga sahih, dia pakai untuk sebagai hujah, akhirnya jatuh dalam perkara bid'ah contohnya, atau dia beristihad memahami nas dalil, kepingin mencari kebenaran, salah memahami nas ini, dia enggak memahami apa yang dia mau kata dia, Allah dan Rasulnya terkait dengan nas ini, jatuh dalam perkara bid'ah, beliau mengatakan fa innana la nubaddi'uhu. Kalau seperti ini tidak langsung dikatakan mubtadi. Bal na'dzuruhu. Kita kasih udzur. Kemudian intamakanna bimunaqashatihi wa naqasna. Kalau mungkin niqas, dialog, diskusi terkait dengan pemahaman dia tadi, kita niqas. Kalau dia merujuk alhamdulillah. Wa idza nuqisha wa lam yarji. Tapi ketika diniqas ada diskusi, ya, diskusi, dialog, mematahkan syubhatnya dia, kemudian terangkan ini perkara yang menyimpang, ini hujah ilmiahnya, ini yang benar. Tapi walam yarji, tidak mau rujuk, ngeyel. Faqat yubadda, bisa jadi dikatakan mubtadi. Barakallahu fikum. Wa idza lam nunaqishu, tapi kalau kita belum diskusi sama dia. Walam natamakkan min munaqashatihi, kita belum sempat, enggak memungkinkan dialog dengan dia, aurti alaihi atau membantah pemahaman dia, fala nubaddi'u. Kita enggak bisa mengatakan yang mubtadi. Nanti wis ya akan dirinci pada pembahasan berikutnya insyaallah mubtadi. Intinya kita bisa langsung mengatakan mubtadi ombal ketika jatuh dalam bid'atun ghalidhah. Kalau masih samar-samar perlu proses. Intinya untuk bab ta'yin tidak gampang. Fonis hizbi, bal hizbi, munharif, mubtadi umbal tidak gampang untuk orang tertentu. Ta'yin tidak bisa. Bisa ini diantara poinnya. Ketika waqa'a fi bid'atin jaliyah wadhiha ghalidhah, langsung yubadda'u ra'san. Dipahami ya? Tapi kalau masih samar-samar, yang masih belum banyak paham, perlu munaqasyat, jalasat, majlis, munasoha, hakata, sampai ketahuan gabus atau batu. Barakallahu fikum. Baik. Sedikit melebar dikit apa ya. Biar tidak kepo antumnya. Tentu munasoha tadi. Asy'ubat al-Jabiri rahimahullah. Dalam kitab beliau, Jina al-Tabayyuh al-Majlis Salafi. Ditanya masalah munasoha. Menasihati orang semacam ini. Sampai kapan yang namanya munasoha? Beliau mengatakan yang namanya munasoha ada batasnya, ada berhentinya. Tergantung masing-masing orang. Kadang urusan dia yantahi fi jalasat, selesai dalam sekian majlis. Yunasa, kamu nasihati. Kelihatan ini orang ini yu'anid, menentang dia, yujadil, selesai urusan. Tidak usah panjang-panjang jalsah. Hada kada. Tapi terkadang ada orang yang iltabasa 'anil amr, dia masih tersamarkan, banyak syubhatnya, dia kepingin al-haq, kepingin baik, tapi banyak syubhatnya. Nasbir 'alaih, sabar. Niqas, duduk, bongkar satu persatu syubhatnya di kepala dia itu, bongkar semua, wahakadha. Sampai nanti iman nerima, qabul, selesai alhamdulillah, wa iman dia batu. Selesai. Ada mauqifun salafi di situ. Munasoha tidak selamanya munasoha terus nasihat sampai kapan munasoha lagi sampai kapan terus begitu gak perakat itu tamayyuk. Allahumma sabar. Isya. sudah. Barakallahu fikum. Bedakan antara qaul, fi'il, fikrah, dan ta'yin ala shahsin. Barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Hadza huwa. Sehingga ikhwan fillah na'udzubikumullah ketika muncul fenomena menfonis orang hizbi, hizbi, ada hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Dicek tasawur hizbiyahnya kayak apa, betul apa enggak? Hukum hizbinya betul apa tidak? Bihaqqin wa hujjatin ataukah tidak? Dicek. Harus sunnah ada pada mereka tahzib menghukumi orang hizbi munharif dengan bawabitnya, dengan kawaidnya. Wabah ada ya. Tapi jangan lupa menfonis orang dengan hizbi, dengan tanpa hujah, dengan tanpa hak. Mohon maaf, apalagi yang kamu katakan hizbi itu sahibu sunnah salafiyun ahlu sunnah, apalagi yang kamu katakan hizbi itu adalah ru'us salafiyin, du'atus salafiyin, ru'usuhum di negara ini, negara-negara yang lain, atau masyaikhus sunnah, masyaikhus salafiyin, ru'us ulama sunnah fi hadzal asr. Itu yang mengatakan hizbiyah, hizbi, hati-hati. Itu pemahamannya haddadiyah. Itu pemahamannya mutasyaddidah. Yang bermudah-mudah bergampang-gampang mengatakan fulan hizbi, fulan mubtadi, fulan munharif. Barakallahu fikum. Dalam tarikh di era kita sekarang ini yang memunculkan ini semua adalah haddadiyah. Setelah itu hajawurah, hajuriyun. Setelah itu Musa'fiqah, Ashab Ibn Hadi. Di era kita ya, ujung belakangnya ketemunya Khawarij. Ambilin wis, PN itu Khawarij. Barakallahu fikum. Hati-hati. Dibahas dari ikhwan, Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun tidak akan mudah mengkafirkan sesama Ahlus Sunnah Salafiyin. Atau mengatakan mubtadi' sama Salafiyin. Mengatakan fasik sama Salafiyin. Sekarang mengatakan hizbi sama Salafiyin. Lah. Sampai betul-betul tegak hujjah ini orang memang hizbi munharif. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Artinya hati-hatilah dalam bab ini. Ini bukan perkara yang remeh. Lesan dijaga. Jangan gampang dikit-dikit hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Entah dengan nama yang lain yang mungkin dengan makna mubtadi, mubtadi, mubtadi, mubtadi, sufuk, sufuk, sufuk, sufuk. Dengan makna yang sama dengan itu. Hati-hati. Hati-hati. Ketika itu bihaqin, bihujjatin, ala basiratin, na'am. Dan ada pertanggung jawabannya. Di hadapan Allah Jalla wa'ala, barakatikum. Dan yang dikerjakan oleh salafiyin. Ketika mensikapi ashabul bid'i wal ahwa. Ya, tokoh-tokoh mubtadi. Ada katakan hizbiyul maharifun. Barakatikum. Tapi tidak pernah menghizbikan salafiyin. Tidak pernah menghizbikan ahlu sunnah. Apalagi menghizbikan tokoh-tokoh sunnah. Du'atul sunnah. Ru'us sunnah. Yang ini pendahulunya adalah haddadiyah pertama, haddadiyah kedua, haddadiyah ketiga. EM1, EM2, EM3. Yang ini haddadiyah 1, 2, dan 3. Satu haddadiyah pertama eranya Mahmud al-Haddad, Falih al-Harbi, Fauzi Bahraini, Fatim Bashumail di masa-masa itu. Era berikutnya lagi muncul ada dari kalangan Hajuriyin. Barakallahu fikum, muncul lagi dari kalangan Musa'fiqah dengan bahasa su'fuk. 1, 2, 3. Jangan sampai ada yang 4. Barakallahu fikum. Hati-hati. Barakallahu fikum. Bis. Cukup. Semoga dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Duh, banyak pertanyaan ini. Ngerti nggih? Jangan anti tahzib. Jangan pula serampangan dalam tahzib. Ahlu sunnah ada qaidah tahzib, menghizbikan orang tapi dengan qawaid, dhawabit, hujjah, bayyinah, enggak serampangan. Barakallahu fikum. Ngono ya. Yang serampangan itu haddadiyah, ujungnya kaum khawarij. Yang anti itu mumayyi'ah, ujungnya kaum murji'ah. Yang tengah-tengah dengan qawaidnya adalah ahlu sunnah jamaah salafiyun. Barakallahu fikum. Jawabannya mantap juga ini. Jawabannya soalnya, siapakah yang memegang kartu salafi? Salafi enggak punya kartu. Enggak ada kartu ID. Yang dia maukan adalah yang menentukan. Ini salafi. Jadi bukan salafi ini siapa? Syariat. Kita pesunnah dengan pemahaman para salaf, keterangan para ulama yang dibangun di akhir semua, kaidah-kaidah muhimmah yang menentukan ini salafi, ini telah keluar dari salafiyin. Ngoten nggih? Barakallahu. Nanti terkait dengan siapa yang menyampaikan, tergantung makomnya. Kalau makomnya wadhih jiddan, gamblang pol, tokoh-tokoh sufia, tokoh-tokoh jamiah, tokoh-tokoh rawafid, tokoh-tokoh khawarij, hatta thullabul ilm boleh, dikarenakan sangat wadhih. Ini hizbi, ada hizbi, ada mubtadi. Dia tokoh jelas dan bid'ahnya wadhih. Itu enggak harus para ulama dan para masyayikh. Dikarenakan wadhih jaliyah jiddan. Cuma dinasihatkan, tolong para thullabul ilmi jangan bergampang-gampang melafalkan kata-kata itu. Hanya pada waktunya saja. Jangan pikir pagi hizbi, hizbi, hizbi, hizbi. Jangan. Tapi ketika ditanya, ini siapa ini? Atau tahu. Ini gembong. Rafidhah. Besar. Ada Rafidhi. Boleh. Tapi ketika yang samar-samar, yang perlu proses, segala macam. Itu haknya para ulama. Barakallahu fiikum. Bukan haknya seorang talibul ilmu. Kalau masalah-masalah khafiyah masih tersamarkan, itu haknya ahlul ilmi. Barakallahu fikum. Ahlul ilmi yang berkompeten dalam bab ini, yang mendalami, paham seluk-beluk hizbiyah, bid'ahan, mubtadi'ah wa hakadha. Dan di setiap zaman, setiap era ada tokoh-tokoh salafiyin, ulama sunnah yang seperti ini. Barakallahu fikum. Ngoten nggih? Jadi bukan yang masih pemula-pemula, masai-masai muda yang tampil dalam bab seperti ini, bukan makomnya. Itu enggak merendahkan sebagai masyayikh, punya ahlul ilmi, tapi makamnya masing-masing. Ini makamnya makamul kibar ketika khafiyah. Barakallahu fiik. Ngono nggih? Hadza. Nah, kalau sudah muncul dari kalamnya para ulama kibar, kita bisa ngomong sebagai penukil saja, gitu loh. Fulan mubtadi dhal hizbi. Demikian fatwanya Syekh fulan. Syekh ini mu'tabar dalam babnya. Barakallahu fiik. Dia dimakan kartu salafi. Apakah benar seorang salafi yang tidak menghadiri salah satu pengajian salafi yang lain tanpa ada udzur syar'i dikatakan hizbi? Tidak benar ya akhi. Kok gampang banget mengatakan hizbah, hizbi, hizbah, hizbi ini? Kita yang serampangan dalam mengatakan hizbi. Asy-Syaikh Al-Bukhari hafizahullah punya sautiyah wadhihah dalam masalah ini. Pertanyaan sama kayak gini nih. Belum mengingkari ini semuanya. Ya biasa, masyayikhuna, ulama-una mengadakan taklim. Yang hadir, tidak semuanya. Syekh bin Baz, tidak banyak orang yang hadir. Ada lagi yang cukup banyak yang hadir. Mereka menyampaikan ilmu, durus ilmiah, mahadhar ilmiah, man hadhar, hadhar. Yang hadir, hadir. Lam yahdhar, lam yahdhar. Itu urusannya dia. Tidak ada hukum hizbi, hukum harif, dikarenakan bab yang satu ini. Dipahami gak? Sing ikhlas kalau taklim itu, sing ikhlas kalau mengadakan daurah mahadhar itu, tabligh akbar itu, yang datang cuma sekelumit ya, gimana lagi? Yang ikhlas yang atas apa itu ilmu. Banyak, alhamdulillah. Jangan kemudian besar kepala. Alhamdulillah taufik. Barakallahu fikum. Kamu menyampaikan ilmu dan bukan termasuk usul salafiyah membangun hukum hizbi dengan poin satu ini. Gak ono kitabe. Gak ono ulama'i babar bles. Barakallahu fikum. Naam. Gitu ya. Ngoten nggih. Sekarang ini yang hadir sekarang ini semua ikhwah seluruh raya atau sebagian? Sebagian. Yang enggak hadir kira-kira ini semuanya punya uzur semua atau kadang enggak ada uzur? Macam-macam. Macam-macam. Ada yang enggak bisa datang, ada yang ada uzur, ada yang memang enggak sempat taklim. Tapi lihat di live streamingnya itu. Berapa? Lo enggak lihat? Ini kita live streaming ini. Afan saya enggak bisa hadir tapi live streaming. Saya lagi safar. Kamu mengatakan yang tidak hadir malam ini hizbi. Itu pemahaman siapa? Itu pemahaman tasyaddud fit tahzib. Hati-hati. Barakallahu fikum. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu kan fatwanya antum, Ustaz. Antum kan lokalan, bukan kibar ulama. Tanyakan kepada ulama kibar semuanya. Tanyakan sama Umar Syekhul Kibar sekarang ini. Tanyakan kepada Syekh Bukhari, Syekh Sa'd Fauzan, fatwa Syekh Daimah. Soal seperti ini. Barakallahu fikum. Memilukan dan memalukan. Barakallahu fikum. Enggak usah pakai bahasa kelompok sebelah. Dibahas semua tadi itu sudah sururiin, hizbiyun. Perang apa lagi? Hadadiyun, hizbiyun. Paham tak? Lepas itu kita dicetono, iki mana lo? Ya kan ada EM1, EM3, EM2, 3, 4, 5. Itu sudah isyarat lah ikhwanya. Kalau disebutkan nanti tambah gede kepalanya gitu lo. Kata itu jangan disebutkan, dibikin paham supaya orang tidak membesarkan dia gitu lo. Paham gak? Yang suka yang kepala-kepalanya saja. Bawa-bawanya masuk. Bagaimana hukum memubtadikan orang awam yang ikut-ikutan roja atau lebih tegas lagi jatuh dalam perkara kebid'ahan? Jawabannya enggak bisa langsung. Bedakan antara man waqa'a fi bid'atin dengan orang yang telah dikatakan mubtadi. Beda. Dikatakan ini pelaku kebid'ahan. Maka butuh munasoha, butuh iqamatul hujjah. Apalagi di seorang awamun nas. Enggak bisa langsung. Ini adalah objek dakwanya itu. Antum dakwai, antum kasih keterangan, penjelasan dengan cara yang baik. Kalau dia mau dialog ilmiah yang bagus supaya dia paham ini penyimpangan wahagara. Sampai dia betul-betul yunabil, membela, ngeyel, blail akhiri, maka mungkin bisa digabungkan dengan mereka tadi. Barakallahu fikum. Ini karena ta'yin ada prosesnya, ikhwan. Barakallahu fikum. Lah ini bikin ngerjodoh mana ini? Seorang anak menghukumi orang tuanya hizbi karena ustadznya orang tua beda dengan ustadznya anak. Allahul musta'an. Hizbi. Nah itu bukan ciri-cirinya Rasulullah, ya. Hayar insyaallah. Yang ini perlu dirinci terlebih dahulu, siapa ustadz yang ini, siapa ustadz yang ini. Barakallahu fikum. Tapi secara global ini akhlak yang buruk. Barakallahu fikum. Wong tuamu lagi. Betul memang ketika betul-betul orang tua kita Allah kepada Allah, betul-betul memang dia waqa'a fi bid'atin sara mubtadi'an. Enggak boleh basa-basi. Abiku mubtadi', abdiku sufi, abiku sururi, abiku ikhwani. Kalau sudah jelas semuanya, labas. Tapi tetap takti sama mereka dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Barakallahu fikum. Dan anak yang soleh akan berjuang untuk menyadarkan orang tuanya. Nah kemudian tambah senang bangga gitu. Abiku mau putadi, abiku mau putadi. Hei, abiku mau putadi ya. Enggak begitu ya, Afi. Maksudnya dia nyesel apa dia nangis gitu, sedih. Kenapa abiku seperti itu? Dia akan berjuang sekuat tenaga untuk memperbaiki orang tuanya dengan kemampuan dia. Ini lebih sangar lagi ini. Apa hukumnya membunuh seseorang ahlul fitan yang menuduh dengan tuduhan yang sesat? Wah, ini bisa ngar lagi dia bunuh. Ini semuanya pemahaman kaum khawarij, ya akhi. Allahu musta'an. La haula wala quwata illa billah. La yajuz. Urusan bab ini serahkan kepada waliul amr. Terkait dengan pemahaman dia, fikrohnya dia, orangnya mungkin kamu katakan pemahamannya bid'ah, orangnya ada penyimpangan bid'ah pada, maka mungkin kamu katakan ada mubtadi, ada hizbi mubtadi, hizbi dhal, ada sururi, ada khariji, mungkin. Itu ilmiah secara syar'i. Bab yang seperti ini bukan urusannya antum. Penguasa, ya. Dipaham insyaallah, ya? Ada kelas itu arah mereka. Antum enggak boleh seperti ini. Sangar banget ya, membunuh ya. Medeni yang Solo ini. Kok jadi salah solonya ini? Oknum yang lagi di Solo ini. Banyak ya, akhi. Manhaj apa saja yang menyimpang. Oh, yang menyimpang dalam menilai sahabat. Tak pikir yang berseberangan dengan sahabat. Yang berseberangan ini yang pertama kaum Syiar Rafidah. Mereka mengkafirkan semua sahabat kecuali Ahlul Bait dan beberapa sahabat yang ada. Sama Al-Farisi, Miqdad ibn Aswad dan yang lainnya, Abu Dzar Ghifari. Yang lain dikatakan kafir. Satu sisi tasyaddud mengkafirkan para sahabat, yang lainnya ghulu, mereka ghulu kepada Ahlul Bait. Yang berikutnya adalah Nawasib. Nawasib ini termasuk Khawarij. Mereka pertama kali ingin melawan Rafidah. Mereka mengkafirkan Ahlul Bait, mengkafirkan Ali dan keluarganya, semoga melindungi mereka semua. Tapi kebablasan, lalu mengkafirkan semua sahabat yang bersama dengan sahabat Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Sufyan, semoga mereka berdua pada kasus suluh, perjanjian damai pasca perang Siffin. Barakallahu fikum. Sehingga pada mereka ada tasyadduknya, juga ada tamayuknya. Barakallahu fikum. Yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Yang lainnya wallah alam bisawab. Nah, kadang pertanyaannya terlalu sangar. Nah, ya, insyaallah. Cukup insyaallah ya. Setengah sama lho, Pak. Pun nggih. Cekap. Cukup? Cukup. Semoga manfaat. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.